Bolehlah ambil upah daripada pekerjaan menguruskan jenazah seperti memandikan mayat dan menggali liang kubur. Disebut dalam kitab fiqh boleh. Faham? Ha. Kerja ni kerja fardu kifayah. Nah, tapi asalnya nah, dulu ada tak upah-upah ni? Ada tak? Dia ni ada upah. Kita tak tengok sama dengan dulu. Dulu kalau pok mati siapa gali? Cik apa? Ha? Anak. Faham? Pok mati anak gali, tok ki mati cucu gali. Lain ni pok mati anak tambah gali, cucu tambah cara. Nak suruh orang mari gali, lepas tu nak suruh saja. Model. Sini atuk sini orang you pok. Faham tak? Dulu kalau mati kita anak beranak ah, tak nak capur orang lain. Dak dak orang cok eh. Pada anak eh. Lain ni anak kilas tangan belakang. Nah, jalan pun beraluh atas kubur, takut pasir naik atas kasut. Nah, bakal suruh orang gali, suruh orang pulih kanda, suruh orang mari kain. Orang belaka, tiba-tiba nak suruh peri. Ah, nyok cantik. Ayuh witih eh korang. Upah leluh lewat kerja. Nampak? Ah, dia gitu. Tengok-tengok dulu dah kena witih. Memang lah, mu sendiri gali anak. Dah mu gali lah, nak peri. Dia kena faham baik. Dah? Haa. Ah. Tapi kalau orang tu tabarok, dia mari lebih jauh kalau. Tak apa, tak payah bayar lah. Tak ada masalah. Tapi dah orang buat kerja. Nak? Bayarlah dia, upah dia, leluh dia. Sebab asal bukan tugas dia. Adakah dia tu duduk mana? 3-4 batu dari rumah, kampung lain. Adakah pok kita mati dia wajib kali? Tak tak. Kita wajib kali. Kita anak si mati dalam rumah. Dalam rumah tu tak mampu cacat belaka. Rumah sebelah pula keliling. Ni ulama buat tertib dia. Nak? Dalam rumah tu tak ada orang boleh gali. Tangan kudung belakang anak. Maka orang rumah sebelah wajib. Tiba-tiba pergi panggil kapur lain. Mari gali 3-4 orang. Nak? Kita lalu tinggal kedah. Tunggu ziyak baru nak balik. Upah lah. Tu cara dia. Kalau tak kena, tak kena kau. Kalau kena, kena kau. Nah?